Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, kita kembali akan membaca kitab Bulughul Maram dan kita masih di Babul Haid dan bahkan baru saja masuk di pertemuan sebelumnya kita telah menyinggung sedikit. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan memberikan beberapa pengantar seputar ahkamul haid, seputar hukum masalah haid. Siapa yang berkepentingan terkait hukum masalah haid? Semua. Tidak hanya ibu-ibu, termasuk juga bapak-bapak. Karena masalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia berkepentingan. Dan pembahasan masalah haid termasuk di antara pembahasan fikih yang paling rumit. Sampai disebutkan dalam Al-Madkhal Al-Mufassal li Madhhabil Imam Ahmad, pengantar untuk madhab Imam Ahmad, disebutkan beliau Imam Ahmad pernah mengatakan, makathtu fi kitabil haydi tis'a sinin hatta fahimtuhu. Saya belajar di bab masalah haid selama 9 tahun sampai aku bisa memahaminya. Padahal ini adalah ulama sekelas Imam Ahmad. Karena itulah sebenarnya pembahasan masalah haid dari sisi konsekuensinya banyak hukum yang disepakati. Tapi yang lebih sulit adalah menentukan apakah darah yang keluar ini termasuk darah haid ataukah tidak. Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan, wa'lam anna babal haydi min as'abi abwabil fiqhi. Pahamilah bahasanya bab haid termasuk bab yang paling sulit dalam masalah fikih. Wa aktsaruha ghumudan, dan yang paling rumit untuk dibahas. La min jihatil ahkamil mutarattibati 'alaiha, bukan dari tinjauan sisi konsekuensi hukum ketika ada haid, tapi dari sisi li'annal mar'ata yanzilu minha dima'an ghaira damil haid fayastabihul amru 'alaiha wa 'alal mufti. Karena terkadang wanita itu mengeluarkan darah yang bukan haid, kemudian ketika ditanyakan membingungkan bagi si wanita dan membingungkan bagi mufti ulama yang ditanya tentang masalah haid. Wa li'anna al-haid qad yataqaddam wa qad yata'akhkhar wa qad yazid wa qad yanqus. Karena haid itu terkadang maju, terkadang mundur. Terkadang jumlahnya, jumlah harinya banyak, terkadang jumlah harinya sedikit. Ma'a ma dhahara fi hadzal 'asri min asbabin. Lebih dari itu, ada banyak sekali obat-obatan yang memberikan intervensi terhadap para wanita sehingga haidnya semakin tidak teratur. Tayyib. Yang ini menunjukkan bahasanya kajian seputar masalah haid bukan kajian yang remeh, sehingga mereka yang bisa memahami fikih seputar masalah haid berarti dia telah menguasai bagian fikih yang paling rumit. Kemudian pembahasan seputar masalah haid secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembahasan yang tujuannya untuk menentukan apakah darah ini termasuk haid ataukah tidak. Dan yang kedua, pembahasan terkait hukum ketika wanita mengalami haid. Pembahasan masalah haid dibagi menjadi dua. Yang pertama apa tadi? Pembahasan untuk menentukan apakah darah yang keluar itu termasuk haid ataukah tidak. Yang kedua, pembahasan terkait hukum ketika wanita mengalami haid. Untuk pembahasan yang kedua, hukum ketika wanita mengalami haid, ini lebih ringan. Misalnya enggak boleh sholat, enggak boleh puasa, tapi nanti wajib diqadha. kemudian menurut jumhur ulama tidak boleh membaca Quran, tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh i'tikaf, dan seterusnya. Nah, hukum-hukum seperti ini, kata Syekh Abdullah, fakathirun minha ittifaqiyun wadih. Mayoritas hukum yang berlaku bagi para wanita yang mengalami haid, itu hukum yang disepakati dan sangat jelas, sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Yang lebih rumit adalah pembahasan terkait apakah darah ini termasuk kategori darah haid ataukah tidak. Sehingga inilah yang membuat para asatidzah, bahkan para ulama, kebingungan dalam menjawab dan memecahkan kasus yang dialami oleh banyak wanita. Dan perlu kita pahami bahwasanya untuk menentukan apakah itu haid dan tidak, tidak dibuktikan berdasarkan penelitian kedokteran. Karena ini adalah kajian yang ranahnya ranah ilmu agama dan bukan kajian yang dikembalikan kepada masalah medis. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan yang paling tahu apakah ini haid ataukah tidak, beliau tidak kembalikan kepada tabib, kepada dokter. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada dalil. Sebagai salah satu contoh, ada golongan darah dari wanita yang disebut dengan sufrah dan kudrah. Ada darah yang keluar dari wanita yang disebut dengan sufrah dan kudrah. Sufrah itu darah yang warnanya kekuningan, kudrah itu darah yang warnanya kecoklatan keruh. Darah sufrah dan kudrah warnanya sama, tapi bisa jadi hukumnya sufrah dan kudrah yang keluar bersambung dengan haid dihitung haid, sedangkan sufrah dan kudrah yang keluar setelah putus darah haid dihitung suci, padahal secara zat sama. Biasanya wanita ketika mengalami haid, darah keluar deras mungkin 3 hari 4 hari, setelah itu darahnya mulai memucat, ya. Kemudian keluar kekuningan atau keluar darah yang keruh, dan long tailnya ini yang panjang sekali, keluar terus kekuningan atau yang keruh, gak putus-putus. Nah, itu yang disebut dengan sufrah atau kudrah. Kalau warnanya kekuningan namanya sufrah, kalau warnanya keruh kemerahan namanya kudrah. Itu yang panjang, long tailnya ini. Bisa sampai 15 hari 13 hari, sekian belas hari, tergantung masing-masing kondisi wanita. Nah, sufrah dan kudrah ini ketika terpangkas dengan kondisi suci, begitu keluar lagi maka dia dihitung suci. Darah deres 3 hari, kemudian keluar agak pucat-pucat-pucat, begitu sampai 7 hari kering, gak keluar apapun. Di hari yang ke-9 keluar kekuningan, keruh. Ini dihitung sebagai haid atau tidak? Jawabannya tidak. Padahal kalau itu nyambung, sehingga di hari ke-8 juga keluar, begitu hari ke-9 keluar sufrah, ini terhitung haid. Karena ini enggak nyambung, maka yang kedua ini tidak terhitung haid. Yang mungkin bisa jadi zatnya sama. Ini salah satu di antara bukti bahwa masalah haid dan bukan haid itu tidak dikembalikan kepada ilmu kedokteran, tidak dikembalikan kepada penelitian medis, tapi dikembalikan kepada ilmu syar'i. Tayyib. Selanjutnya ada beberapa kaidah untuk menentukan dan memberikan batasan kapan haid dan bukan haid. Mohon maaf untuk yang atas, khusus yang wanita ya, bapak-bapak jangan ke atas. Bapak-bapak jangan naik ke lantai 3. Oh, cleaning service. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada beberapa kaidah yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah ini masuk haid ataukah bukan haid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memberikan penjelasan bahwa darah yang keluar dari wanita ada 3. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadhah. Haid, nifas, istihadhah. Dan masing-masing perlu kita kenali batasannya. Haid dan nifas hukumnya sama. Kalau begitu keluar, maka tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, dan seterusnya. Sementara untuk istihadhah, dia terhitung sebagai wanita yang suci, sehingga dia boleh melakukan apapun sebagaimana yang dilakukan oleh wanita yang suci. Wajib sholat, wajib puasa, boleh melakukan hubungan, dan seterusnya. Bagian inilah yang bikin bingung di masyarakat. Ada ibu-ibu yang tanya ke saya melalui telepon, berkali-kali bertanya dan berhasil nyambung, berkali-kali nelpon berhasil nyambung. Kemudian yang ditanyakan adalah kasus antara dia dengan suaminya. Dugaan saya suaminya malu bertanya, maka istrinya yang disuruh maju. Karena dia punya permasalahan yang membingungkan, sampai membuat kedua orang ini takut, jangan-jangan saya harus bayar kafaroh gara-gara melakukan hubungan karena haid atau ketika haid. Nah, itu salah satu di antara contoh ketika orang tidak bisa membedakan mana haid, mana yang bukan haid. Tayyib. Kita kasih batasan. Yang pertama, usia minimal keluarnya haid. Usia minimal keluarnya haid, ulama beda pendapat. Dan pendapat yang ma'ruf dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahasanya usia minimal wanita keluar haid adalah 9 tahun. Sehingga jika ada wanita yang mengeluarkan darah, meskipun itu keluar dari rahim, sebelum usia 9 tahun, maka tidak dihitung haid. Misalnya usia 7 tahun atau 8 tahun, mungkin dia mengalami kondisi enggak normal, terus keluar darah. Bisa enggak ini dijadikan sebagai batasan kalau dia sudah baligh? Jawabannya tidak. Karena usianya belum memenuhi 9 tahun menurut pendapat Imam Syafi'i. Tidak ada dalil yang tegas dari nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Tapi acuan yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah realita yang pernah beliau saksikan. Apa realita yang pernah beliau saksikan? Imam Syafi'i mengatakan, "Saya pernah melihat ada orang, ada wanita di usia 21 tahun sudah jadi nenek, sudah punya cucu." Usia berapa? 21 tahun. Berarti prediksinya adalah di usia 9 tahun dia baligh. 9 tahun baligh, kemudian punya anak di usia 10 tahun. Ketika anaknya di usia 10 tahun nikah, anaknya yang pertama perempuan. Ketika anak pertama ini di usia 10 tahun nikah, punya anak di usia 11 tahun, sehingga wanita yang pertama ini di usia 21 tahun sudah punya cucu. Mohon insyaallah. Nah. Wanita di usia 9 tahun baligh, kemudian dia nikah, usia 10 tahun dia punya anak pertama, perempuan. Anak pertama ini di usia 10 tahun nikah, di usia 11 tahun punya anak pertama. Berarti usia 9 tahun sudah bisa haid. Sehingga di sini beliau memahami, maka usia minimal wanita untuk bisa disebut haid, wanita yang mengalami haid adalah 9 tahun. Sehingga jika keluar darah sebelum itu, maka tidak dihitung sebagai haid. Yang kedua, batas usia akhir. Batas usia akhir wanita yang masih bisa disebut wanita subur mengalami haid, ulama juga beda pendapat. Ada yang mengatakan 60 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun, dan ada yang mengatakan 40 tahun, ada juga yang mengatakan 50 tahun. Sehingga berbeda-beda antara satu kaul dengan kaul yang lain. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah tidak ada batas usia maksimal. Karena itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ada wanita yang dia masa suburnya jauh lebih lama, dan itulah wanita Quraisy. Para ahli sejarah mencatat, umumnya wanita mereka mengalami menopause di usia 40 ke atas. Wanita Quraisy baru mengalami menopause di usia 60 ke atas, selisihnya 20 tahun. Karena itulah ketika ahli sejarah membahas Terjadi pernikahan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 25 tahun sementara Khadijah radhiyallahu anha di usia 40 tahun kok masih bisa melahirkan 6 anak. Padahal Khadijah sudah di usia 40 tahun. Di tempat kita kalau wanita melahirkan di usia 40 ke atas masuk risti ya. Resiko tinggi. Apalagi kalau itu anak pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Khadijah di usia 40 tahun. Jika kita membenarkan ini kok bisa? Salah satu di antara pembelaannya adalah khusus wanita Quraisy masa suburnya lama. Sehingga beliau masih bisa menghasilkan anak 6 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 wanita, 2 laki-laki. Yang laki-laki semuanya meninggal ya di usia bayi, di usia kecil, anak-anak. Sedangkan yang wanita beliau masih atau yang meninggal sebelum beliau ada 3 dan yang tersisa tinggal 1 yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Yang ini menunjukkan bahasanya batas masa suburnya wanita berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Karena itu pendapat yang lebih kuat wallahu alam. Berapa usia maksimal wanita bisa mengalami haid? Jawabannya tidak ada usia maksimal. Yang jelas kalau sudah enggak keluar lagi darah haid, maka dia sudah terhitung sebagai wanita yang menopause. Ada yang keluar di usia 50 tahun. Berarti ketika keluar ya dihukumi haid meskipun usianya sudah 50 tahun. Bahkan misalnya kalau ada yang keluar lebih dari usia 50 tahun, 55 masih keluar, ya kita hukumi haid meskipun usianya sudah 55. Wallahu a'lam. Ini terkait batasan usia. Kemudian berikutnya adalah terkait batasan jumlah hari. Terkait batasan jumlah hari. Ada jumlah hari haid dan ada jumlah hari suci. Ada jumlah hari haid dan ada jumlah hari suci. Saya ambilkan pendapat yang disampaikan oleh Atha' bin Abi Rabah dan pendapat beberapa ulama yang menjelaskan tentang masalah jumlah hari, dan yang zahir ini adalah pendapat jumhur ulama. Yang pertama, jumlah minimal hari yang bisa disebut haid adalah yaumun wa lailah, sehari semalam. Sehingga kalau wanita mengalami flek hanya setengah hari atau cuma sekian jam, nabrak waktu sholat, maka flek yang hanya sebentar ini tidak sampai sehari tidak dihukumi sebagai haid. Karena haid itu minimal sehari. Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dan pendapat ini merujuk kepada salah satu riwayat dari ulama tabi'in Atha' bin Abi Rabah. Sehingga kalau darah keluar kurang dari sehari maka tidak dihukumi sebagai haid. Yang kedua, batas maksimal haid. Batas maksimal haid pendapat jumhur ulama adalah 15 hari. Karena itu kalau ada long tail, kudroh, gak putus-putus sampai lebih dari 15 hari, maka kelebihan itu dihitung istihadhah. Keluar darah deras misalnya 4 hari, setelah itu merahnya agak berkurang, semakin pucat, terus keluar sufro, ya, keruh kemerahan, agak kecoklatan, kemudian jadi kekuningan, panjang terus, maksimal 15 hari. Kalau lebih dari itu, dihitung apa tadi? Istihadhah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Apa dalilnya? Bahasanya maksimal adalah 15 hari. 15 hari itu berarti sama dengan setengah bulan. Dengan asumsi jumlah bulan satu bulan adalah 30 hari. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwa wanita itu setengahnya lelaki. Akalnya setengah lelaki, kemampuan akalnya setengah lelaki dan agamanya juga setengah lelaki. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kok mereka disebut akalnya setengah lelaki, dan ibadahnya setengah lelaki? Jawab Nabi SAW, bukankah persaksian wanita itu adalah setengahnya persaksian lelaki? Sehingga kalau ada sebuah kegiatan yang dipersyaratkan harus ada dua saksi, misalnya pernikahan, boleh digantikan oleh wanita, tapi dua wanita dianggap seperti satu lelaki, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena itu kalau kemudian persaksiannya hanya wanita seorang, maka harus ditambahkan dengan satu wanita lagi, karena dua wanita ini dianggap setara dengan persaksian satu laki-laki. Berarti secara logika kondisi wanita itu setengahnya lelaki. Yang kedua kurang agamanya, sehingga agamanya tidak lebih sempurna dibandingkan lelaki. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, beliau mengatakan, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah ketika wanita itu haid dia enggak boleh salat dan enggak boleh puasa? Jika secara logika statusnya setengah, maka secara agama juga statusnya setengah. Nah, setengah agama itu berarti maksimal dia boleh meninggalkan salat dan boleh meninggalkan puasa adalah setengah bulan. Karena kalau lebih dari itu berarti melebihi kadar setengah. Karena itulah berarti masa maksimal haid hanya boleh 15 hari. Dong, belum? Cara pendalilan kayak gini jelas atau belas? Paham ya? Alhamdulillah. Jadi dia pakai kias. Logika oleh Allah wanita itu dianggap setengah lelaki, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wanita itu kurang agamanya, dikiaskan oleh para ulama berarti ini juga setengahnya yang itu. Karena itu jika dalam satu bulan lelaki bisa melaksanakan sholat dan puasa secara penuh, berarti wanita hanya boleh meninggalkan selama maksimal setengahnya. Karena kalau lebih dari itu berarti lebih dari kadar setengah. Karena itulah haid maksimal hanya boleh 15 hari. Wallahu a'lam. Karena itulah jika darah keluar lebih dari 15 hari, lebih dari setengah bulan, maka tidak dihitung haid, tapi statusnya adalah istihadha. Selanjutnya, secara umum wanita dibagi menjadi dua. Wanita dibagi berapa? Dua. Yang satu wanita normal, yang satu gimana ya nyebutnya? Yang satu haidnya normal, yang satu haidnya enggak normal. Untuk wanita yang haidnya normal, pengertiannya adalah wanita yang tidak mengalami istihadhah. Wanita yang haidnya normal itu pengertiannya, definisinya adalah wanita yang dia tidak memiliki catatan tentang istihadhah. Sehingga dulu ketika dia balig, masih gadis, sebelum nikah, dia memang enggak pernah mengalami istihadhah. Haidnya normal, ya meskipun kadang geser ya, kadang geser sehari, kadang geser dua hari, tapi secara siklus tidak mengalami istihadhah. Maka acuan bagi wanita normal seperti ini, kapan dia mengalami haid dan kapan tidak mengalami haid adalah selama keluar darah berarti dia haid. Kalau enggak keluar darah berarti tidak haid. Saya ulang ya. Untuk wanita normal, wanita yang siklus haidnya normal, bagaimana acuan haidnya? Jawabannya adalah selama keluar darah maka terhitung haid. Meskipun yang keluar, misalnya ya, meskipun yang keluar darahnya agak pucat, kok tidak seperti biasanya, tidak merah hitam, meskipun agak pucat, pokoknya selama dia keluar maka dia dihukumi haid. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang masa haid. Qul, jawablah, huwa adan, haid itu kotoran. Artinya selama keluar darah kotor yaitu darah haid, maka statusnya haid. Dan ini yang dipahami oleh Imam Ibn Utsaimin sebagaimana ketika beliau menjelaskan tentang batasan haid bagi wanita yang kondisinya siklus haidnya normal. Yang kedua, wanita yang siklus haidnya tidak normal, berarti pengertiannya berkebalikan dengan yang tadi, yaitu wanita yang pernah mengalami istihadhah. Ini terjadi ya, mungkin karena ada intervensi dari luar. Misalnya dulu waktu masih gadis siklus haidnya normal, setelah nikah ada intervensi, maka ketika ada intervensi mungkin siklus haidnya jadi gak karuan. Kemudian ketika punya anak makin kacau, kena suntikan KB makin gak karuan, akhirnya membingungkan. Yang biasanya awal bulan sudah keluar, ini kok gak keluar-keluar sampai hampir akhir bulan gak keluar, bahkan kadang sebulan gak haid. Nanti tiba-tiba keluar haid di luar kebiasaan, terus panjang sekali gak putus-putus. Nah di saat itulah berarti dia mengalami istihadhah. Nah bagaimana hukum wanita yang mengalami istihadhah ini? Ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram dengan menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah istihadhah. Tayyib, saya minta kepada bapak-bapak yang tidak sholat silakan merapat ke depan, memberi kesempatan bagi para jamaah yang baru datang untuk sholat jamaah. Silakan merapat ke depan, Pak. Kita akan baca hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan tentang siklus haid yang dialami oleh Fatimah binti Abi Khubaysh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Fatimata binta Abi Khubaysh kanat tustahadu. Aisyah bercerita, sesungguhnya Fatimah bintu Abi Khubaysh, beliau mengalami istihadhah. Lalu konsultasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna damal haydi damun aswadu yu'raf. Fa idza kana dhalika fa amsiki 'anis shalah. Fa idza kana al-akharu fatawaddai wa shalli." Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wastangkarahu Abu Hatim. Aisyah bercerita bahasanya Fatimah binti Abi Khubaysh bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengalami istihadhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan acuan. Sesungguhnya darah haid itu darah yang umumnya hitam, warnanya merah gelap. Faidha kana dhalika, kalau darah yang warnanya seperti yang keluar, kalau darah yang warnanya seperti itu yang keluar, fa'amsiki anis sholah, kamu jangan sholat. Faidha kana al-akhor, tapi kalau yang keluar selain itu tidak merah kehitaman, fatawaddo'i wa sholli, kamu harus sholat dan cukup wudu. Dalam arti ketika mengalami istihadhah tidak perlu mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, namun dinilai mungkar oleh Abu Hatim. Ini hadis yang pertama. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama? Kesimpulan dari hadis yang pertama ini dohirnya menunjukkan bahwa wanita yang mengalami istihadhah maka rujukannya kembali kepada apa? Kembali kepada, bukan dalil ya, kembali kepada jenis darah. Seperti apa darah haid yang keluar sebelumnya? Oh, saya biasa keluar haid itu dengan warna seperti ini atau dengan aroma seperti ini. Maka nanti kalau keluar darah dengan warna dan aroma seperti itu dihukumi haid. Kalau keluar darah selain aroma dan warna seperti itu tidak dihukumi haid, tapi dihukumi apa? Istihadah. Dipahami insyaallah? Baik, ini kesimpulan dari hadis Asma bintu Abi Hubaysh. Sudah? Sekarang saya bacakan hadis yang kedua. Hadis yang kedua adalah hadis dari Asma binti Umais. Kalau tadi Fatimah binti Abi Hubaysh, sekarang Asma binti Umais. Dalam hadis dari Asma binti Umais yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan kepada Asma, "Lita jelis fi mirkan, coba kamu duduk di ember yang di situ ada airnya. Fa idza ra'at sufratan fawqal ma, kalau darah yang keluar itu adalah sufra, faltaghtasil lidhuhri wal asri ghuslan wahida. Maka silahkan kamu mandi zuhur dan asar, mandi sekali." Jadi sebelum salat zuhur mandi, terus salat zuhur, selesai salat zuhur nunggu sebentar, masuk waktu asar, terus salat asar. Atau dengan kata lain, Asma bintu Umais ini disarankan oleh Nabi SAW untuk melakukan jamak suri. Jamak suri itu apa, Pak? Ya seperti mati suri, kelihatannya mati tapi orang mati. Jamak suri itu kelihatannya jamak tapi sebenarnya enggak jamak. Suri dalam bahasa Arab itu artinya kelihatannya. Jamak suri berarti kelihatannya jamak tapi aslinya tidak jamak. Gimana bentuk jamak suri? Salat duhur dengan asar misalnya, dia bisa dijamak. Kalau dijamak berarti digabungkan waktunya. Salat duhur dikerjakan di waktu asar atau salat asar dikerjakan di waktu duhur, bisa takdim bisa takhir. Jamak suri gimana? Salat duhur diakhirkan, mepet asar. Asar jam berapa? Tadi ada tampilannya. Itu yang nampak loh. Enggak ada ya. Panduannya enggak ada. Baik, misalnya anggap saja asar jam 3. Asar jam 3. Maka dia melaksanakan sholat duhur jam 3 kurang seperempat. Mulai sholat duhur. Selesai duhur, tunggu sebentar, masuk asar. Kelihatannya jamak padahal aslinya dikerjakan di masing-masing waktu, cuman mepet. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan kepada Asma bintu Umais, karena kamu mengalami istihadah dan wanita istihadah itu dianjurkan untuk mandi sebelum melaksanakan sholat. Kalau dia mandi 5 kali sehari masuk angin. Maka beliau sarankan cukup 3 kali saja. Sebelum duhur mandi, sholat duhur nunggu sebentar, masuk asar sholat lagi. Nanti maghrib diakhirkan, mandi, terus sholat maghrib, kemudian nunggu sebentar, isya, sholat isya, selesai. Nanti mandi lagi adalah sebelum subuh. Wa taghtasil lil maghribi wal isya'i ghuslan wahida. Dan kamu juga mandi untuk sholat maghrib dan isya sekali mandi. Wa taghtasil lil fajri ghuslan wahida. Dan kamu mandi sekali untuk sholat subuh. Wa tawaddo fima baina dalika. Sedangkan untuk sholat-sholat yang kamu kerjakan di antara itu, mau duha atau mau sholat sunnah yang lainnya, cukup wudu saja. Ini sunnah yang berlaku bagi wanita istihadah. Tayyib. Kesimpulan apa dari hadis ini? Dari hadis ini Nabi SAW memberikan acuan kepada Asma bintu Abi bintu Umais bahwa darah istihadah itu warnanya kekuningan. Berarti rujukannya adalah kembali kepada apa? Jenis darah. Kalau yang keluar kekuningan berarti itu istihadah. Kalau yang keluar merah berarti itu haid. Maka untuk mengetahui, beliau disuruh duduk di ember yang isinya air. Nah, kalau duduk di ember kelihatan darahnya kekuningan berarti itu istihadah, kalau merah berarti itu haid. Sekarang kita baca siapakah atau kita baca biografi Asma bintu Umais. Beliau bukan wanita biasa, beliau ini wanita luar biasa. Asma bintu Umais termasuk as-sabiqun al-awwalun. Dan beliau ikut hijrah ke Habasyah. Suami beliau yang pertama adalah Ja'far bin Abi Talib. Siapa itu? Saudaranya Ali bin Abi Talib. Dan Asma ikut Ja'far bin Abi Talib hijrah ke Habasyah. Lalu dari pernikahannya dengan Ja'far dan selama tinggal di Habasyah, Asma melahirkan 3 anak. Memiliki 3 anak dari Ja'far. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka beliau sekeluarga pulang. Ja'far, Asma dan putra-putranya pulang ke Madinah. Pada waktu mereka datang ke kota Madinah, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Sabaqnakum bil hijrah, fa nahnu ahaqqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minkum." Kami mendahului kalian untuk hijrah ke Madinah. Karena itu kami lebih berhak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kalian. Kami lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kalian. Lalu hal ini pun dilaporkan oleh para sahabat yang hijrah ke Habasyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? "Laisa bi ahaqqa bi minkum walahu wali ashabihi hijratun wahida walakum antum ahlas safinati hijratan." Tidak ada sahabatku yang lebih berhak terhadap diriku dibandingkan kalian. Mereka yang hijrah dari Madinah ke Mekah hanya punya pahala hijrah sekali. Sedangkan kalian, wahai orang yang telah menyeberangi lautan dari pesisir Madinah, meskipun Madinah bukan pesisir ya, tepi pesisir Madinah, kemudian kalian nyeberang Laut Merah menuju Ethiopia, kalian punya 2 kali pahala hijrah. Hijrah yang pertama hijrah ke Habasyah, hijrah yang kedua hijrah ke Madinah. Dan pada peristiwa perang Muktah, Ja'far meninggal dunia dalam kondisi apa? Memegang bendera, dipenggal oleh orang kafir tangannya, dipegang pakai satu tangannya, lalu satu tangannya lagi dipenggal oleh orang kafir, kemudian beliau pegangi bendera itu dengan mulutnya, kemudian lehernya ditebas oleh orang kafir. Meninggallah beliau radhiyallahu anhu. Dan perjuangan beliau luar biasa, karena perang di masa silam bendera tumbang itu sama dengan kalah. Makanya orang yang megang bendera pasukan itu jadi sasaran musuh. Sehingga dia yang dipanah, dia yang ditombak, dia yang dipenggal sebisa mungkin benderanya jatuh. Ja'far tangan kanannya dipenggal, beliau pegang tangan kiri. Tangan kirinya dipenggal, beliau pegang pakai mulutnya. Kemudian beliau dibunuh, meninggal dalam kondisi syahid. Nabi SAW menyebut beliau, beliau orang yang memiliki 2 sayap. Lahu janahani fil jannah. Beliau adalah manusia yang punya 2 sayap di surga. Sebagai ganti dari 2 tangannya yang dipenggal ketika jihad. Radiyallahu anhu ardhah. Dan pada waktu beliau meninggal, Nabi SAW sering berkunjung ke rumah keluarganya Ja'far. Dan Nabi SAW meminta kepada para sahabat, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Coba buatkan masakan untuk keluarganya Ja'far. "Li'anna lahum syughlun." Karena mereka sekarang sedang sibuk. Dan inilah yang sesuai sunnah. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan musibah, bukan dia yang masak-masak ngasih makan para tamu dan para pentakziah, tapi para tetangga yang masakkan untuk orang ini. Jangan dibalik ya. Nah, setelah itu beliau Asma binti Umais dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dari pernikahannya dengan Abu Bakar terlahirlah seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Abi Bakar. Dan Muhammad terlahir pada waktu ihram di Haji Wada. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, kemudian beliau dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berarti suaminya orang-orang besar semuanya. Ja'far bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, lalu Ali bin Abi Thalib. Asma bintu Umais radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk salah satu di antara wanita yang mengalami istihadhah, dan Nabi SAW memberikan rujukan apakah beliau sedang dalam kondisi suci ataukah istihadhah, dikembalikan kepada ciri darahnya. Tayyib, kesimpulannya begini. Untuk wanita jenis yang kedua, yaitu wanita yang apa tadi? Siklus haidnya tidak normal. Dibagi menjadi tiga. Untuk wanita jenis yang kedua dibagi menjadi tiga. Yang pertama, wanita yang memiliki kebiasaan haid. Jika dia mengalami istihadhah, maka acuannya dikembalikan kepada kebiasaan. Acuan haidnya dikembalikan kepada kebiasaan. Yang kedua, wanita yang dia tidak punya kebiasaan haid, sehingga haidnya tidak teratur waktunya, tapi bisa membedakan ciri darahnya. Tapi bisa membedakan ciri darahnya. Dia bisa membedakan ini ciri darah haid, ini bukan ciri darah haid. Maka dikembalikan kepada ciri darahnya. Yang ketiga, wanita yang enggak punya kebiasaan, haidnya enggak normal, harinya enggak tentu, dan juga tidak punya ciri darah haid, atau tidak bisa membedakan ciri darah haid. Saya haidnya juga macam-macam warnanya, kadang merah, kadang biru, kadang kuning, kadang pink, sehingga aneka warna. Terus gimana? Kalau dia enggak bisa, enggak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan ciri darah, maka yang jadi acuan adalah dikembalikan kebiasaan wanita di sekitarnya. Wanita di sekitarnya itu siapa? Bukan tetangganya ya. Ibunya, saudaranya, bibik-bibiknya, ya, bude-budenya dan seterusnya. Cocokkan dengan mereka. Umumnya mereka itu kebiasaannya berapa hari? 7 hari misalnya. Terus biasanya di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal. Sudah, berarti nanti ketika kamu mengalami istihadhah keluar terus enggak pernah putus, ambil bagian awal 7 hari dan tinggalkan sholat di bagian itu. Sisanya terhitung sebagai kondisi suci. Wallahu a'lam. Jelas insyaallah? Paham ya? Walhamdulillah. Kita belum selesai membahas beberapa hadis yang lain yang nanti akan semakin jelas bagian mana kita mengenal ini masuk ke punya pembeda atau bisa membedakan cirinya, ini masuk punya kebiasaan dan seterusnya. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Demikian, semoga pengantar ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Flek kecoklatan yang keluar tidak terus menerus 24 jam selama 2 hari lalu haid normal, apakah hukumnya haid atau suci? Jika dia keluarnya bersambung, misalnya ngeflek pagi nanti jam 9 keluar lagi, keluar lagi, sehingga dia keluar terus tapi spot beberapa kali selama 2 hari, wallahu ta'ala alam, insyaallah ini termasuk hitungan haid. Kemudian setelah itu nyambung dengan haid, berarti yang 2 hari ini, 2 hari yang tadi spot, ini masuk dalam hitungan haid. Karena pengantar haid terhitung haid. Wallahu ta'ala alam. Taib. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.